bisa menghindar. Mungkin cintaku telah usai. Kata maaf tak bisa menebus hata satu hilafku padamu. Kau merasa dihianati, kau putuskan untuk pergi. Bisa menebus hata satu hilafku padamu. Kau merasa dianati, kau putuskan untuk pergi. Ku coba tersenyum saat coba.